perjalanan yang menakjubkan, membuka mata pikiranku. Angin laut menyeret langkahku ke seberang. Aku ingin melihat di sana, di balik bukit yang tanduk, jalanan yang menggetarkan, menggugah hati beraniku. Seorang bocah berangkat timbunan sampah. Ia sisa makanan, keringat deras mengucur. Ketika hatinya ia tersenyum, jawab jangan. Tak pernah tahu siapa gerangan hayal ibunya yang masih diingat angin pesisir ketika. Kaya dihempas ombak ke pantai, sejasa hati itu yang dia tahu setiap hari harus isi berebut sisa dengan cacing dan burung untuk menyambung nafas. Dialah anak sampah. Di bawah cemara aku merenung, gemercik air pancuran tak memberiku isyarat apapun. Bayangan anak sampah job.